kemaksiatan. Yang ada adalah di depan kita pelampiasan kemauan dan keinginan hawa nafsu. Itu yang ada. Di saat kita dirundung oleh kesedihan, ditimpa oleh berbagai macam masaib musibah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak mengerti kemana kita mengadukan semua urusan hidup kita ini. Kesusahan. Terkadang sampai kita tersungkur dan terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Bahkan sampai terjatuh di dalam kekufuran. Karena tidak mengerti kemana kita harus mengadukan persoalan hidup. Barakallahu fikum. Setelah Allahu Jalla wa'ala memberikan kita hidayah. Setelah Allahu Azza wa Jalla menganugerahkan petunjuk dan berjalan di atas sunnah nabinya. Alaihi salatu wassalam. Bukankah kita telah mengerti? Kita telah diberitahukan jawaban di dalam hidup. Kebahagiaan itu sesungguhnya di saat benar dan baiknya hubungan lahiriah dan batiniah kita dengan Al-Khaliq sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong di saat kita bisa meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak pernah menjadi orang yang putus asa dan minder tatkala ujian dan cobaan itu silih berganti datang menerpa hidup ini. Kita tahu kemana kita melarikannya. Sekali lagi, ini kita tahu dan dapatkan dari nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Faya ma'asyaral muslimin. Adakah yang paling berharga di dalam hidup? Sungguh, bukan hanya itu saja. Lebih dari nikmat semuanya ini, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan, kegampangan untuk mencerna titah-titahnya di dalam Al-Quran. Untuk memahami apa yang dimaksudkan melalui sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya dibukakan kepemahaman oleh Allahu Jalla wa ala yang dulu kita tertutup dan buntu untuk memahaminya karena dosa dan kemaksiatan. Tidak hanya itu saja dianugerahkan oleh Allahu Jalla wa ala. Allah menganugerahkan insyirahus sadar. Lapang dada untuk menerima apa yang telah kita ketahui. Sampai mampu mengerjakan apa yang telah kita ilmui. Kita coba buktikan setelah dada ini lapang untuk menerimanya. Tidak ada keganjalan padanya. Tidak ada sikap atau sumpek dada untuk mengilmuinya. Lalu kemudian Allah membantu untuk memberikan keringanan organ tubuh kita untuk bisa mengamalkan dan mempraktikkannya dalam keseharian kita. Ya Allah, betapa besar nikmat ini barakallahu fikum. Sehingga kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya, kita harus melindunginya. Jangan sampai lepas dari diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk metode yang Allah Jalla wa'ala lakukan untuk memberikan pengajaran yang berharga kepada hamba secara umum, hambanya secara umum, dan kepada mereka-mereka yang telah mendapatkan nikmat berjalan di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Metode yang dilakukan oleh Rabbuna Jalla Subhanah. Membikin permisalan-permisalan di dalam hidup. Membuat perumpamaan-perumpamaan. Agar kita lebih gampang memahami dan mudah mempelajarinya. Salah satu rahmat dan kasih sayang Allah. Untuk kita mengerti bahwa ditopang dengan nikmat berjalan di atas sunnah. Semua permisalan dan perumpamaan itu. Kita dengan mudah untuk mencernanya dan memahaminya. Allah Jalla wa'ala yakul, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikianlah permisalan-permisalan kami bikin buat manusia. Tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alimun. Orang-orang yang berilmu. Siapa barisan yang pertama kali masuk ke dalam ayat ini? Kalau bukan orang-orang yang telah diberikan kemudahan untuk mempelajari syariatnya. Mempelajari tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Permisalan-permisalan yang indah itu terlalu banyak di dalam Al-Quran. Bahkan perumpamaan dan permisalan itu menyentuh pokok-pokok pangkal dan dasar-dasar serta prinsip agama. Kebanyakan Allah membuat permisalan dan perumpamaan itu di dalam Al-Quran. Agar mereka mudah mempelajarinya, gampang untuk kemudian memahaminya, sekaligus gampang untuk mengamalkan isi kandungannya. Sekali lagi, ini didapatkan setelah kita mendapatkan nikmat berpegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat ini memberitahukan metode pembuatan amsal, contoh-contoh, memang semata-mata untuk manusia. Semata-mata untuk manusia, manfaatnya kembali kepada mereka. Sekali lagi, saya berbicara di hadapan orang yang telah mendapatkan tuntunan sunnah Nabi. Nikmat berjalan di atas tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam yang akan terdepan untuk memahaminya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan, Allah menunjukkan dengan permisalan ini kemaslahatan bagi manusia. Untuk mereka bisa mengambil manfaat. Untuk mereka mudah belajar tentang agamanya. Kalau kita mencoba membongkar ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari awal, Allah berbicara tentang kaum munafikin. Allah umpamakan perbuatan mereka dan akhir dari perjalanan mereka di dalam hidup ini. Bagikan api dan bagikan air. Di dalam surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan hasil karya mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Bagikan barakallahu fikum fata murgana. Dia bisa terlihat dari kejauhan. Seolah-olah apa? Seolah-olah air. Namun di saat engkau mendekat, ternyata tidak ada apa-apa ya. Tidak ada air yang engkau lihat dari kejauhan. Lalu kemudian Allah memberikan permisalan pula bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat dalam sebuah kegelapan yang berada dalam gelombang yang dahsyat, dalam kegelapan sama sekali sangat mengerikan dan menakutkan hidup mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Permisalan yang dibikin oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala menyebutkan serta mengatakan, qala salafu kuntu idza qara'tu masalan fil qur'ani wa lam afhamhu bakaitu li anna Allah 'azza wa jalla yaqul wa la ya'qiluha illa al-'alimun. Aku apabila membaca sebuah permisalan di dalam Al-Quran, lalu saya tidak memahami apa yang terkandung dalam permisalan ini, saya menangis. Kenapa dia menangis? Barakallahu fikum. Karena Allah Jalla wa'ala yang mengatakan, tidak ada yang memahaminya kecuali al-alimun. Orang-orang yang berilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin. Dalam surat Al-Kahfi, Allahu Azza wa Jalla mempermisalkan hidup dunia ini bagikan al-ma, bagikan air. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat sebuah permisalan di hadapan umatnya. Permisalan kehidupan dunia ini bagikan air. Barakallahu fikum. Apa pelajaran yang bisa diambil? Apa makna yang bisa terambil dalam ungkapan Allahu Azza wa Jalla memberikan permisalan bahwa hidup dunia ini bagikan air? Barakallahu fikum. Melihat ucapan para ulama, Allahu Jalla wa Ala mempermisalkan hidup dunia ini bagikan air. Al-ma'u la yastaqirru fil mawdi. Air itu tidak pernah diam dan tidak pernah menetap dalam satu tempat. Demikian pula dunia tidak akan diam pada seseorang. Barakallahu fikum. Tetapi dibagi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua. Air la yastaqim. Air itu tidak berada dalam satu kondisi. Terus terjadi perubahan. Demikian juga dunia. Tidak berada dalam satu warna. Akan terjadi perubahan. Barakallahu fikum. Terkait dengan kehidupan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketiga. Dunia. Air. Lama kelamaan. Akan hilang dan lenyap. Demikian juga dunia. Menunggu waktu berjalan, mulai berkurang, mulai hilang, mulai kemudian sedikit demi sedikit lenyap dari tangannya, mulai kemudian barakallahu fikum, sampai kemudian dia meninggal dunia, tidak ada dunia yang dikumpulkan dia bisa bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Air, kata para ulama, kalau orang yang mencoba menyelam padanya, tidak ada seorang pun yang mampu tidak menjadi basah. Siapapun yang mencoba untuk menyelam ke dalam air, maka dia pasti akan basah. Barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan dunia. Siapapun yang berusaha menyelam ke dalamnya, dia akan berhadapan dengan berbagai macam afat, berbagai macam mara bahaya dan fitnah dunia itu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang kelima, kalau air itu berada dalam kadarnya, akan bermanfaat dan menumbuhkan. Tetapi jikalau lebih dari kadarnya, air itu akan membanguskan dan mematikan. Demikian juga dunia. Apabila berada dalam kadar kebutuhannya, berguna dan bermanfaat. Namun di saat lebih dari kadar kebutuhannya, akan membahayakan sang pemilik. Barakallahu fikum. Betapa indah permisalan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Barakallahu li walakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإمام السعدي رحمه الله تعالى menyebutkan Allah Jalla wa'ala memberikan permisalan hidup ini dengan air. Agar manusia itu mengerti kadar dari kehidupan dunia. Kedua, kata beliau agar manusia itu mengerti zahiraha wa batinaha. Mengerti lahiriah dari dunia ini. Dan juga mengerti batin dalamnya dunia ini. Allah Jalla wa'ala memberikan permisalan demikian. Agar manusia itu mampu memiliki tolak ukur hidup. Dia bisa mengukur kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Yang pada akhirnya permisalan ini dibikin oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk dia bisa meletakkan isaruhu, sikap mengutamakan di dalam hidup. Agar tepat dan tidak salah dan keliru. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Semoga apa yang dibimbingkan oleh ayat Al-Quranul Karim. Dan dibimbingkan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Qad aflaha man ruziqa man aslama. Wa ruziqa kafafa. Wa qanna'ahu ala ma atah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguh telah beruntung. Orang yang telah dijadikan oleh Allah pasrah di dalam hidupnya. Ay menerima Islam. Beruntung. Orang yang diberikan anugerah oleh Allah merasa cukup dalam hidup ini. Beruntung. Orang yang telah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ahlu sunnati wal jamaah. Terus diberikan barakallahu fikum bimbingan oleh Allah Jalla wa'ala. Di saat kita mencari dunia. Dibimbing, diarahkan, diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Dianugerahkan hidayahnya. Jangan sampai kita keluar dari koridor agama. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling berharga di dalam hidup, yaitu berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.